Mitra Bisnis, pekan lalu terjadi bentrokan di Desa Karang Mendapo, Jambi, yang menyebabkan 6 warga dan 2 petugas terluka. Adu fisik itu terjadi akibat sengketa lahan yang diduga didalangi oknum kepala desa dengan menggunakan cara-cara preman untuk menguasai lahan perkebunan yang dikelola koperasi Tiga Serumpun. Selain di daerah itu, juga terjadi banyak kasus serupa di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk membicarakan fenomena tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, di negara lain juga banyak yang memiliki industri perkebunan. Tapi kenapa mereka tidak punya permasalahan yang sama dengan kita, Pak? Nah, hukumnya ditegakkan. Tidak ada yang begitu berani orang main-main itu untuk segala macam. Dan ada kepastian-kepastian hukum situ. Sini kan tidak ada kepastian. Ya kan? Karena tanah kita itu kan tidak ada sertifikasinya. Itulah Badan Pertanahan Nasional itu menurut saya yang tidak pernah bisa bekerja secara efektif mengenai persoalan pertanahan-pertanahan ini. Selalu dispute di sana. Karena 20% cuma tanah kita yang ada sertifikat. Yang lain tanah ini siapa milik nenek moyang mana pun tidak ada yang jelas buat kita sekarang. Nah, pemerintah selama nggak tegas ya nggak akan selesai soal-soal begini. Nah, kita sudah lama sekali merdeka. Tapi kenapa Badan Pertanahan Nasional tidak berusaha mensertifikasi seluruh lahan di Indonesia? Saya itu nggak ngerti lagi apa faster entry-nya ya. Itu teman saya, Pak Ketuanya. Tapi saya nggak tahu apa yang dia kerjakan sekarang, apa juga apa yang dia selesaikan. Tapi pertanahan ini selalu konflik-konflik itu yang paling... Menurut saya perlu kita selesaikan cepat ya, dan undang-undang agraria itu juga kita perlu cepat. Tapi sekarang ini kan juga pemerintah sendiri, karena ketidaktegasannya presidennya kita sebenarnya ini yang membuat semua ini jadi confused lah kita ini. Karena tidak ada keputusan gitu loh yang diambil. Ini kan pertanahan ini juga antara badan pertanahan dengan daerah juga ribut sendiri. Ya, sedangkan dia nggak bisa selesaikan pekerjaan rumahnya dan segala macam itu. Sudah itu semua calo tanah itu ikut semua ikut main. Jadi saya nggak ngerti juga apa yang dikerjakan karena saya nggak ngikutin pertanahan itu kayak apa. Tapi dispute pertanahannya memang menurut saya sudah melewati situasi sehingga maka itu salah satu yang paling penting di Republik kita ini adalah persoalan tanah dan tata ruang. Kalau ini ya bisa selesaikan, selesailah soal-soal kepastian-kepastian hukum mengenai itu yang ini bisa kita percepat pembangunan kita. Nah, kalau enggak ya begini-gini aja lah, kewibawaan pemerintah tanah air tambah rusak, ribut aja soal-soal begini, aparatnya juga tidak mau membantu, ya kasihan presidennya juga. Demikian Sofyan Wanandi, saya Wina Santoso.